Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asyarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bismillahi azza wa jal, insyaallah taala pada kesempatan kali ini melanjutkan syarah hadis dari Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca hadis yang ke-9 dan masih melanjutkan penjelasan dari hadis ini. Hadis yang ke-9 yang telah kita baca yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajz wal kais. Segala sesuatu telah ditentukan dengan takdir. Sampai pun ya, lemah atau malas, wal kais dan juga pintar atau semangat, ya, semangat hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang telah lalu beliau atau penjelasan dari beliau sudah kita bacakan sedikitnya setengah fakroh. Beliau menyebutkan bahwa hadis yang sudah kita baca tadi, hadis ini mengandung usul iman yang sangat agung di antara usul iman yang 6, yaitu iman kepada takdir baik dan takdir jelek, manis dan pahitnya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan hadis ini diketahui bahwa dialah zat yang muhit bikulli syai'in, memiliki sifat muhitun. Memiliki sifat maha mengetahui segala hal. Al-ihatah, sampai beliau mengetahui apa, Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui segala perkara dan kondisi perkara itu. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dengan perintahnya yang dituliskan oleh Al-Qalam di Lauhil Mahfuz. Nah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Dan sesungguhnya hal tersebut sudah dituliskan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu sangatlah mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca penjelasan berikutnya. Qala rahimahullah, thumma innallaha yanfudhu hadhihi al-aqdar fi aqwatiha bihasbi ma taqtadhihi hikmatuhu wa masyiatuhu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir segalanya, apapun itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus takdir-takdir ini pada waktu-waktu yang sudah ditentukannya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Lauhil Mahfuz itu sudah tercatat segalanya. Dari awal makhluk sampai akhirnya. Baik dan jeleknya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus takdir-takdir itu, menentukan takdir-takdir itu pada waktu-waktunya dan tidak meleset dari apa yang sudah ditentukan dulu. Diperintahkan kepada Al-Qalam untuk dicatat fi kitab. Qala rahimahullah, asyamilatani li kulli ma kana wa ma yakun. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya tersebut yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala menentukan ma kana wa ma yakun, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Asyamilatan lil khalqi wal amr. Keduanya sempurna, cocok sempurna, baik itu dalam penciptaan atau dalam perintah. Wa annahu ma'a dzalika wa ma'a khalqihi lil ibadi wa af'alihim wa sifatihim qad a'tahum qudratan wa iradatan taqa'u biha af'aluhum bihasbi ikhtiyarihim lam yujbiruhum 'alayha. Wa annahu ma'a dzalik. Dan sesungguhnya walaupun seperti itu, wa baqa'a khalqihi lil ibad wa af'alihim wa sifatihim. Dan walaupun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan takdir itu untuk hamba dan perbuatan-perbuatan mereka, juga sifat-sifat mereka, Allah yang menciptakan. Qad a'tahum qudratan wa iradatan. Allah pun sudah memberikan kepada hamba-hamba itu kemampuan, dan juga Allah memberikan keinginan. Taqa'u biha af'aluhum bihasbi ikhtiyarihim. Yang akan menyebabkan perbuatan mereka bisa terrealisasi sesuai dengan pilihan mereka. Lam yujbirhum 'alaiha, oleh karena itu ya, mereka tidak dipaksa untuk melakukannya. Baik. Wa huwa alladhi khalaqa qudratahum wa masyiatahum. Dan juga dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kemampuan mereka dan keinginan mereka. Wa khaliqul asbabat tama khaliqun lil musabbabi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebabkan sebab yang sempurna, dan juga ya, musabab yang sempurna. Nah, sebab dan yang disebabkannya. Qala rahimahullah, fa'af'aluhum, maka perbuatan hamba itu, wa aqwaluhum, dan ucapan-ucapan mereka semuanya, taqa'u biqodratihim wa masyiatihim, terjadi dengan takdir Allah, nah, berbarengan dengan keinginan hamba, ya, wa masyiatihim, dan juga dengan kehendak hamba, ya, tidak dipaksa, tidak. Seseorang baik karena berusaha baik, ya, dan diberi taufik oleh Allah untuk bisa baik. Nah, seorang hamba jelek, nah, ditakdirkan jelek, nah, dan dia yang menginginkan kejelekan. Baik. Allati khalaqahumallahu fihim. Masyiah dan keinginan hamba, keduanya itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Kama khalaqa baqiyata qawahum adh-dhahirah wal batinah. Sebagaimana pula Allah yang telah menciptakan kekuatan mereka, baik yang zahir ataupun yang batin. Nah, kekuatan tenaga atau kekuatan tekad. Allah yang telah menciptakannya. Walakinnahu ta'ala yassara kullan lamma khuliqalah lima khuliqalah. Akan tetapi Allah lah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan semuanya, ya, untuk apa mereka diciptakan itu. Ya. Di Lauhil Mahfudz sudah dicatat sebagai orang jelek. Allah akan mudahkan dia berbuat jelek. Nah, oleh karena itu, ya, ketika seseorang itu sangat mudah melakukan kejelekan, nah, ini senantiasa, ya, mengingat kepada Allah Azza wa Jal, meminta takdir yang Baik. Ya. Dengan zikir pagi, zikir sore. Ya. Di situ ada doa-doa untuk meminta takdir baik. Nah. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya. Nah. Ketika ada angin misalkan. Nah, ketika zikir sore, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah dan seterusnya. Nah, ini minta kebaikan. Nah. Oleh karena itu, ketika seseorang itu dia ingat sekali, mudah sekali untuk berbuat kejelekan, maka hati-hatilah. Ya. Meminta ketetapan yang baik kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Qala rahimahullah, faman wajjaha wajhahu wa qasdahu li rabbih habbaba ilaihi al-imanu wa zayyanahu fi qalbihi wa karraha ilaihi al-kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alahu min ar-rasyidin fatammat alaihi ni'amullahu min kulli wajhin. Maka kata beliau, kalau kondisinya seperti itu, yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala, barang siapa wajjaha wajhahu wa qasdahu li rabbih, barang siapa yang menghadapkan wajahnya dan juga menghadapkan seluruh niatnya untuk Rabb-nya, untuk Allah Azza wa Jal, habbaba ilaihil iman wa zayyanahu fi qalbihi, Allah akan beri dia karunia iman dan juga Allah Subhanahu wa taala akan baguskan keimanan di dalam hatinya. Wa karaha ilaihil kufra wal fusuq wal isyan, dan akan dijauhkan, akan tidak suka dengan kekufuran, dengan kefasikan, dan juga dengan kemaksiatan. Ya. Jadi harus ada usaha untuk apa? Baik. Ya. Harus ada usaha untuk baik. Tidak bisa baik itu karena takdir saja. Tidak. Karena di situ ada kehendak makhluk. Nah. Wa ja'alahu minar rasyidin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia dari kalangan orang-orang ar-rasyidun, karena orang yang diberi petunjuk. Fatammat 'alaihi ni'amullah min kulli wajhin, maka kalau seperti itu sempurnalah, telah sempurnalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Ya. Nah. Dia berusaha baik dan bisa melakukan kebaikan itu. Nah. Maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sempurnakan bagi dia. Ya, dia berusaha baik dan alhamdulillah terlaksana kebaikannya. Ya. Hari esok dia berusaha baik lagi, terrealisasi, alhamdulillah. Ya, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kebaikannya. Dan terus seperti itu. Ya. Nah. Karena yang namanya takdir nah, seseorang tidak bisa mengelak dari takdir itu. Karena dia memiliki keinginan, dia juga memiliki kehendak. Baik. Kebalikannya kemudian kata beliau, kebalikan dari yang tadi, wa man wajjaha wajhahu li ghairillah maka barang siapa yang menghadapkan wajahnya, menghadapkan niatnya, menghadapkan perbuatan-perbuatannya li ghairillah, kepada selain Allah, bal tawalla aduwahu asyaitana, bahkan memalingkan wajahnya itu ya, kepada syaitan, musuh Allah. Lam yuyassirhu li hadhihi al-umur, Allah tidak akan mudahkan dia dalam perkara-perkara tadi ya. Dalam perkara-perkara kebaikan Allah tidak akan mudahkan bagi dia ya. Oleh karena itu kita introspeksi diri ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita kebaikan, maka bersyukur dan lanjutkan. Itu takdir baik bagi kita. Kalau ternyata kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala susahkan kita untuk melakukan kebaikan, justru melakukan kejelekan itu mudah bagi kita, maka hati-hati. Ya. Dengan takdir jelek dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Rubah pilihan kita, ganti pilihan kita. Nah. Sebagaimana zikir di Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan setelah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan ya melakukan apa? Kebaikan dalam ibadah, kebaikan dalam zikir. Nah, kalau kalian merasa loh kok kalau maksiat mudah ya, enggak ada yang tahu. Enggak pernah ketahuan sama ustaz. Tapi kalau pahala, ya Allah susah. Ya. Ini harus jadi introspeksi buat kita. Ya. Hati-hati dengan takdir jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rubah amalan kita. Nah. Nah. Bal wallahu Allahu ma tawalla wa khadalahu wa wakkalahu ila nafsihi. Fa dhalla wa qawa wa laysa lahu ala rabbihi hujjatun. Kalau orang seperti itu ya, dia dipalingkan kepada perkara-perkara jelek, bal wallahu Allahu ma tawalla, bahkan Allah Subhanahu wa taala kuasakan dia nah, kepada perkara-perkara yang dia inginkan, wa khadhalahu, dan Allah purukkan dia ya. Allah biarkan dia dalam kebinasaan. Wa wakkalahu ila nafsihi, Allah kuasakan dirinya kepada dirinya sendiri ya. Allah biarkan dia dengan keinginan-keinginan jeleknya. Fadalla wa ghawa, maka dia pun sesat ya. Dan dia tidak bisa kembali kepada kebaikan. Wa laysa lahu ala rabbihi hujjatun, dan nanti ya, dia tidak akan punya alasan di hadapan Allah sebagai Rabb-nya. Nah, enggak bakalan punya alasan. Kenapa? Fa inna Allaha a'tahu jami'al asbabi allati yuqaddiru lahu yuqaddiru biha 'alal hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia seluruh sebab yang bisa menyebabkan dia untuk mendapatkan hidayah. Ya. Allah sudah berikan kepada dia sebab-sebab kebaikan. Ini baik, ini jelek. Ya. Allah sudah berikan kepada dia pengetahuannya. Nah, ketika seperti itu capek, seperti itu malas. Ingat ya, capek, malas, semangatnya kepada yang ini, itu takdir dari siapa? Dari Allah. Ya, itu takdir dari Allah. Nah, taib. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebab yang dia pilih. Ya. Apakah kepada hidayah dia ambil atau kepada yang lainnya? Walakinnahu akan tetapi dia itu ikhtarad dalalata 'alal huda, lebih memilih ya, kesesatan daripada memilih hidayah. Ya. Nah, orang-orang yang sesat, nah, itu mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Nah, dari kisah-kisah yang sudah ma'ruf, kisah Fir'aun, ya, kisah Qarun, ya, kisah Fir'aun, kisah Qarun. Nah, mereka lebih memilih apa? Kesesatan daripada petunjuk, kan itu. Nah, Bani Israel, mereka lebih memilih apa? Kesesatan daripada petunjuk. Siapa yang memilih? Nah, mereka sendiri. Karena mereka memiliki keinginan dan memiliki kemampuan. Ya. Tidak akan ada hujah nanti di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka kata beliau, kalau kondisinya seperti itu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan marah-marah kepada siapa-siapa. Salahkan diri sendiri. Kalau sudah seperti itu. Ya. Tidak akan ada hujah bagi dia. Nah. Ah, ini takdir Allah, enggak bakalan ada seperti itu. Wong dia itu memilih keinginannya sendiri. Ya. Ketika disalahkan, tidak akan bisa mengelak. Ya. Dan ternyata itu memang pilihannya, kan itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah, innahum ittakhudhu syayatina awliya'a min dunillah. Kondisi hamba-hamba Allah itu, nah, sebagian mereka mendapatkan hidayah, sebagian mereka Allah beri hidayah, dan sebagian mereka Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan kesesatan. Kenapa? Innahum ittakhadhu syayatina awliya, dengan sebab karena mereka itu menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali yang diikuti, min dunillah, selain dari Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 30. Kemudian beliau juga membawakan ayat yang lain. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam yukhrijuhum minal dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi bihillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan Al-Qur'an ini. Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya, kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya, jalan yang selamat, yang bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan hidayah darinya. Allah lah yang memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Nah. Jadi siapa yang memilih kejelekan? Ya, hamba itu. Karena Allah sudah berikan sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan dan untuk menjalankan kebaikan. Nah. Qala rahimahullah berikutnya wa hadzal qadaru ya'ti 'ala jami'i ahwalil 'abdi wa af'alihi wa sifatihi. Takdir yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala ya datangkan kepada seluruh perkara dari hamba ini. Jadi bukan sekedar perbuatan saja. Ya. Oh, saya tertimpa kejelekan. Bukan itu saja. Ya. Seluruh kondisinya. Ya. Perbuatan dan sifat-sifatnya. Ya. Hattal ajzu wal kaisu, sampai pun perkara lemah dan ya, pintar. Nah. Wahuma al-wasfan al-mutadadan alladhi yanalu bil awwali minhuma wa huwa al-ajz. Keduanya adalah sifat yang berlawanan, ya, lemah, ya, malas, dengan al-kais, pintar, semangat. Itu satu yang berlawanan. Ya. Alladhi yalanu bil awwali minhuma wa huwa al-azzu. Tapi yang pertamanya, nah, seseorang itu memiliki kelemahan, kan itu. Ya. Memiliki ketidaktahuan. Yaitu tadi ya. Lemah itu sifat asal dari makhluk. Wal khaybah wal khusran. Ajaz itu sama dengan khaybah wal khusran, kecelakaan dan kerugian. Wabithani, kemudian baru akan ada yang keduanya kalau dia berubah, kalau dia berusaha, yaitu apa? Al-kais, al-jaddu fi ta'ati rahman, yaitu serius dalam ketaatan kepada Ar-Rahman. Ya. Memperhatikan gerakan-gerakannya, memperhatikan niat-niatnya. Nah, serius dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wal muradu huna, maksud dari penyebutan tadi, al-azlu alladhi yulazimu alaihi al-abd. Sifat lemah itulah sifat ya, yang yulazim senantiasa ada pada seorang hamba. Wa huwa adamul iradah, yaitu tidak ada keinginan ya. Tanpa adanya semangat, ini ajaz. Wa huwal kasal, ajaz juga disebut dengan malas. Lal azzul ladhi huwa adamul qudrah, bukan maksudnya ajaz, lemah, tidak memiliki kemampuan, bukan, bukan ini jadi maksud dalam hadis ini ya. Wa hadha huwa al-ma'na al-hadis al-akhir. Dan dalam masalah ini ada makna dari hadis yang lain. Ya. Dalam riwayat yang lain, i'lamu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Teruslah kalian beramal. Fa kullun muyassarun, maka semuanya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lima khuliqa lahu, dengan takdir apa yang sudah ya, ditetapkan baginya. Ya. Qala rahimahullah dalam paragraf atau fakrah yang terakhir penjelasan hadis ini, amma ahlus sa'adati, adapun orang-orang yang memiliki kebahagiaan, orang-orang ahlus sa'adah yang memiliki keberuntungan, fayuyassiruna li amalis sa'adati, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan mereka untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan ahlus sa'adah, perbuatan baik. Dan ingat, wadhalika bikaisihim wa taufiqihim, itu dengan sebab semangatnya mereka, ya, dan dengan sebab taufik, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Walutfillahi bihim, dan karena lemah lembutnya Allah ta'ala kepada mereka. Nah, jadi ya, kalau kita sedang malas dalam beribadah, munculkan semangat gitu. Kenapa? Ya, karena semangat yang akan mengalahkan kemalasan. Nah, kalau terus dalam kemalasan, ya, dia tidak akan punya alasan nanti dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena malas dan semangat itu takdir Allah dua-duanya. Itu. Memang makhluk itu asalnya, ya, ajaz, ya, lemah. Nah, tapi tadi diingatkan maksud dalam hadis ini bukan ajaz tidak memiliki kemampuan, tapi ajaz di sini apa? Semangat, ya, tidak memiliki semangat, tidak memiliki keinginan. Nah, itu. Nah, memang asalnya, ya, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kekuatan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pendukung-pendukung, sebab-sebab untuk melakukan kebaikan itu. Nah. Qala rahimahullah, wal kayyisu wal ajizu huma al madhkurani fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan istilah kais juga istilah ajiz, orang yang pintar dan orang yang lemah. Huma al-madhkuran, keduanya, ya, disebutkan fi qawli sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais, pintar, ya, orang pintar itu apa? Ya. Man dana nafsahu, orang yang mempersiapkan dirinya. Orang yang mempersiapkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia terus beramal, ya, untuk sesuatu yang akan datang nanti setelah kematian. Nah, ini orang pintar, ya. Jadi orang pintar itu orang yang semangat, ya, dalam beramal, mengumpulkan amalan-amalan untuk dia ambil nanti setelah kematian. Itu orang pintar. Ya. Baik. Kebalikannya, wal ajizu, ya, manittaba'a nafsahu wa hawaha, orang yang lemah itu siapa? Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti keinginannya. Terus keinginannya dituruti. Hawa nafsunya terus saja diikuti. Ini orang lemah seperti ini. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dia sebab-sebab untuk semangat. Sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Oleh karena itu ambil sebab-sebab itu. Nah, karena nanti tidak akan ada alasan di hadapan Allah Azza wa Jal kenapa dia sampai bisa celaka. Tidak akan ada alasan. Karena Allah sudah berikan sebab-sebab keselamatan. Nah. Tinggal ya, orangnya apakah mau mengambil atau tidak. Apakah orangnya kais atau orangnya ajiz. Itu aja. Orangnya kais atau ajiz. Itu saja. Ya. Kemudian dalam riwayat itu juga disebutkan sebagai tambahan orang yang lemah, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya terus, wa tamanna 'alallahi al-amani. Dia berangan-angan terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selamat. Ya. Untuk bisa mendapatkan keberuntungan. Ya. Ini orang lemah. Ya. Dia mengikuti hawa nafsu terus dengan angan-angan dia bisa selamat. Ya, enggak bisa. Ya. Alhamdulillah, selesai dari penjelasan hadis yang ke-9. Jadi hadis yang ke-9 itu adalah hadis yang menyebutkan tentang usul iman yang sangat agung, yaitu iman kepada takdir Allah Azza wa Jal. Segala sesuatu itu telah ditakdirkan, sampai pun al-ajaz dan kais. Lemah dan juga semangat. Oleh karena itu, kalau ada perkara lemah dalam diri kita, munculkan kesemangatan. Kenapa? Ya, karena nanti kita tidak ada alasan. Allah sudah berikan sebab-sebab dia untuk mendapatkan kesemangatan. Coba tanya diri sendiri. Ya, kepada thalabah ini. Bukankah ketika dibangunkan sebelum subuh, Allah sudah berikan itu apa? Sebab untuk baik. Kemudian tidur terus, kemudian pergi pindah. Dengan meninggalkan sholat witir, dengan meninggalkan sholat rawatib sebelum subuh, dengan disengaja. Ketika ditanya, kenapa kamu malah tidur di sana, di sini? Tidak ada alasan, karena dia mengikuti hawa nafsu. Sebab kebaikan sudah dapat. Tinggal nanti tidak ada alasan. Itu yang disebut al-ajaz wal kais. Panasallahu salamah wal afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan juga kebaikan dari takdir-takdir kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.